بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Kashf Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan-pertemuan yang telah disebutkan oleh beliau bahwa Nabi Muhammad SAW beliau diutus oleh Allah SWT untuk memperingatkan umatnya dari kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Nuh AS, yang mana Nabi Nuh AS adalah Rasul pertama kali yang Allah utus di muka bumi. Demikian juga disebutkan oleh beliau bahwa seseorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pencipta, demikian juga pemberi rezeki, demikian juga yang mematikan, demikian juga yang menghidupkan, keyakinan seperti ini tidak cukup untuk kemudian dia disebut sebagai seorang yang muslim. Bahkan ia hendaknya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah, di dalam peribadahan, di dalam doa dia, demikian juga sembahyang dia, demikian juga takut, harapan, demikian juga sholat dia dan yang lainnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah permasalahan yang sering berulang-ulang. Demikian juga disebutkan bahwa kadang-kadang seorang yang dia itu mengucapkan suatu ucapan yang tidak dia sangka ternyata itu menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menjatuhkan dia ke dalam kesyirikan, bahkan syirik akbar. Demikian juga beliau sebutkan bahwa kadang-kadang seorang tidak mengetahui tentang masalah kesyirikan sehingga dia terjatuh kepada syirik kesyirikan. Kalau kita mengatakan demikian, maka menimbulkan dua kaidah beliau sebutkan, yang dengan banyaknya orang yang terkelincir dalam kesyirikan dan dia dalam keadaan tidak tahu. Demikian juga dia tidak menyangka itu adalah perbuatan yang menjatuhkan dia dalam syirik akbar. Maka yang demikian ini menimbulkan dua faedah bagi dia, yaitu yang pertama adalah dia takut untuk terjatuh kepada kesyirikan tersebut, dan kemudian dia tergelincir dalam kesyirikan tersebut. Di samping pertama yaitu dia bergembira terhadap kenikmatan Allah berikan kepada dia, sebagaimana Allah sebutkan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ أَقَلْ يَبْرَهُمْ هُوَ خَيْرٌ وَيْسْمَهُمْ. Katakan oleh Muhammad dengan keutamaan Allah SWT, demikian juga rahmatnya, maka hendaknya kalian untuk bergembira, untuk kemudian bersyukur kepada Allah SWT dengan keislaman yang dimiliki, demikian juga dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Maka hendaknya dia bersyukur, bergembira terhadap nikmat tersebut, tidak kemudian merasa rendah diri atau mungkin bahkan merendahkan dirinya di hadapan orang-orang kafir. Karena kenikmatan Islam tersebut, demikian juga Al-Quran adalah khairun mimma yajma'un, lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan dari kenikmatan dunia. Kemudian juga disebutkan oleh beliau bahwa dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwa di situ ada orang-orang yang batil, demikian juga syaitan, demikian juga pada tentaranya, yang duduk untuk menghalangi orang-orang di jalan kebenaran. Termasuk dari hikmah Allah SWT, tidaklah diutus seorang nabi, demikian juga seorang rasul, bahkan mungkin seorang yang mengajak kepada tauhid, kecuali Allah jadikan di situ ada musuh-musuh yang menghalangi mereka menyampaikan kebenaran tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan bahwa dari kajian yang dikulin nabiin aduan syaitan al insi wal jin, dan demikian itu kami jadikan untuk setiap nabi musuh-musuh, baik dari setan manusia ataupun setan jin, yang mereka itu menghalangi dakwah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya beliau bersebutkan, setelah kita terakhir membahas tentang permasalahan itu, bahwa termasuk hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah di situ diutus seorang nabi kecuali di situ ada syaitan, baik syaitan manusia demikian juga syaitan dari jin. Kemudian beliau menyebutkan di pasal yang ke-6, sebagai membuat pasal yang ke-6, kalau kita perhatikan pembagian ini tidak datang dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi untuk memudahkan maka mereka membuat pasal-pasal atau membuat bab-bab sehingga mudah untuk dipahami. Al-Faslu Sadis, pasal yang ke-6, wujub tasalluh fil kitab wa sunnah, wajibnya untuk bersenjata dengan Alkitab, dengan Al-Quran, demikian juga sunnah. Wajibnya seorang untuk belajar, untuk mengambil senjata dengan Al-Quran, demikian juga sunnah. Untuk apa? Lidahdi syubhat al-a'da, untuk menghancurkan, untuk menolak syubhat-syubhatnya musuh-musuh yang menghalangi jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada disebutkan bahwa wajib bagi seorang untuk belajar ilmu agama. Bahkan nanti disebutkan oleh Imam Qayyim rahimahullah, termasuk dari martabat derajat-derajat seseorang untuk berjihad ketika menghadapi dirinya, di samping berjihad menghadapi syaitan, kemudian juga orang kafir, kemudian juga munafikin. Maka yang pertama adalah berjihad terhadap dirinya untuk belajar, untuk belajar agama, untuk kemudian menyingkirkan pada diri dia kebodohan, dan lebih utama lagi untuk kemudian mengajak orang kepada kebaikan, berdawah kepada kebaikan. Jadi wajib seorang untuk kemudian mempelajari agama Islam, untuk kemudian punya senjata dari Al-Quran, demikian juga sunnah, karena Al-Quran dan sunnah itu adalah sumber hukum agama Islam. Tidak bisa kemudian seorang itu bersenjata dengan pemikiran ataupun madhab-madhab yang jauh dari Al-Quran, demikian juga hadis, demikian juga belajar ilmu kalam ataupun filsafat dan sebagainya, tidak ada manfaatnya. Senjatanya itu adalah Al-Quran, demikian juga apa yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghadapi syubhat-syubhat orang-orang musyrik, syubhat-syubhat perancuan-perancuan dari musuh-musuh para nabi. Berkata beliau, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, "Idza arata dzalik," apabila engkau mengetahuinya demikian itu. Nah, telah lewat pembahasannya bahwa tidaklah di situ ada seorang nabi yang mengajak kepada tauhid kecuali di situ ada musuh-musuh dari setan manusia ataupun setan jin. Kalau engkau mengetahui demikian itu, wa arafta anna tariq ila Allah, dan engkau mengetahui bahwa semuanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la budda lahu min a'da, tidak bisa tidak untuk dia ini dari musuh-musuh. Tidak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali di situ ada musuh-musuh. Qa'idina 'alaih, yang duduk di atasnya. Yang duduk atau menghalangi menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju shirath al-mustaqim, jalan yang lurus. Yang mereka ini ahla fasaha, yang mereka yang mempunyai fasaha, kepandian berbicara. Musuh-musuh para nabi yang mempunyai kepandian berbicara. Demikian juga wa ilmin, mempunyai ilmu-ilmu, wa hujjah, demikian juga hujjah-hujjah, dalil-dalil, yang sebenarnya itu adalah menghancurkan mereka sendiri. Maka di sini boleh menyebutkan bahwa di situ ada musuh-musuh para nabi, demikian juga musuh-musuh para pewaris para nabi yang mereka itu mempunyai kepandian berbicara. Kita perhatikan sekarang kita ini, bagaimana mereka yang pandai berbicara itu entah mereka terjatuh kepada pemikiran Hizbut Tahrir atau kepada pemikiran Sufia atau mungkin pemikiran Ikhwan Muslimin, kepandian mereka sampai jatuh mereka punya gelar-gelar doktor dan sebagainya atau master atau istilah mereka itu yang mereka punya kepandian, tetapi bukan di atas jalan yang lurus. Karena mereka keluar dari sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang mengajarkan tentang pemikiran Asy'ariyah, demikian juga pemikiran Sufiyah, demikian juga pemikiran Syiah, bahkan mereka dibayari di antara mereka atau mungkin diberikan biaya untuk belajar kepada mereka, belajar ke Iran dalam keadaan gratis, tidak ada biaya, lebih murah, bahkan diberikan fasilitas dan sebagainya, belajar ke tempat mereka, ke Iran itu, kemudian pikirannya dipenuhi pemikiran-pemikiran Syiah, kemudian pulang ke Indonesia setiap tahun jumlah yang begitu banyak, mengajarkan kepada pemahaman pemahaman Syiah yang memusuhi Al-Sunnah, yang mereka istilahkan dengan yakni salafi urabi, punya fasahah, punya ilmu, bikin juga hujan. Wal wajib alaika, maka wajib atasmu an ta'lam, untuk mengetahui min dinilah, dari agama Allah SWT, ma yasiru silahan laka, yang menjadi silah senjata bagimu. Belajar agama untuk menjadi senjata bagi kita semua menghadapi syubhat-syubhat tersebut, perancangan-perancangan tersebut, yang paling utama adalah menyelamatkan diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, demikian juga kerabat kita, kalau mampu kemudian sekitar kita. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ya orang yang beriman, lindungilah diri kalian, demikian juga keluarga kalian dari api neraka, melindungi mereka dari kesalahan-kesalahan tersebut. Maka ini wajib seseorang untuk belajar agama, agama Allah SWT, agama yang benar, yang menjadi senjata bagi dia. Tuqatil bihi ha'ula'i syayatin, untuk menghadapi atau memerangi dengan senjata tersebut dari agama yang benar, dari pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang penting lagi adalah dengan pemahaman salafus saleh. Karena mereka orang-orang Hizbiyyun dan sebagainya itu menggunakan apa? Menggunakan Al-Quran dan Sunnah juga, tapi tidak menggunakan pemahaman salafus saleh. Untuk menghadapi setan-setan ini, mereka ini, alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum, yang berkata imam mereka, yakni ahlul batil ini, pemimpinnya ahlul batil, dan yang di depan mereka itu, li rabbika, kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, yakni iblis, pemimpin-pemimpin mereka ini, musuh-musuh para nabi adalah iblis, dia mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana berdasarkan di sini di surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai ke-17, laqudanna lahum siratal mustaqim, ucapan dari iblis ini, laqudanna dengan nun syaddadah tsaqilah, sungguh, ini taukid, sungguh-sungguh aku akan duduk lahum, untuk mereka, yakni menghalangi mereka, siratal mustaqim, menghalangi mereka untuk mendapatkan jalanmu yang lurus. Ini benar-benar syaitan berkeinginan untuk menghalangi jalan menuju Allah SWT. Laqudanna lahum, sungguh-sungguh aku akan duduk di hadapan mereka untuk menghalangi mereka mendapatkan jalanmu yang lurus. Tsumma la'tiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan mendatangi mereka, min baini aydihim, di depan mereka, amin khalqihim, demikian juga di belakang mereka, mendatangi di depan, demikian juga belakang, wa an aymanihim, di sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, sebelah kiri mereka, tidak disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas mereka. Adapun dalam hadis disebutkan, ini setan juga ingin untuk kemudian menghancurkan di bawah mereka, tapi tidak disebutkan di atas mereka. Sebutkan karena itu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka ini dari Bani Adam itu syakirin, dalam warna bersyukur. Ini semuanya iblis, dan iblis itu adalah dari jin. Sebuah dalam surat Al-Kahfi, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Ketika Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Dan iblis bukan berarti dari malaikat, tetapi dari jin. Bahkan namanya jin, dan dia termasuk dari jin. Wala tajidu aktsarahum, bukan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka dari bani Adam itu syakirin, dalam keadaan bersyukur. Sebutkan di ini tafsir Ibn Katsir rahimahullah, beliau sebutkan di sini ucapan apa sebelah kanan mereka itu, sebelah kiri mereka itu, demikian juga di yakni di depan dia, di belakang dia. Disebutkan oleh Ibn Katsir di tafsir surat Al-A'raf ayat 16 dan 11 ini. Yaqulu ta'ala lahu nama anta iblis. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ketika Allah memberikan waktu, karena sebelumnya disebutkan Allah bin Mihar, mama yang pun oleh kata kata para fiha bahwa tidak kami nasawirin. Kisah yang panjang Allah sebutkan di surat Al-A'raf ini, bagaimana waktu itu iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kemudian dia dikeluarkan dari surga, kemudian dia menggoda. Ya, iblis ini menggoda Nabi Adam, demikian juga istrinya Hawa, sampai kemudian keluar dari surga dengan mematahkan buah kurdi yang Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dan dia itu bersumpah, ya, bahwa sebenarnya inilah kami dan nasihin, termasuk orang memberikan nasihat. Bapak sama umat, inilah kumah, laminan nasihin. Tidak merasa berat, iblis itu kemudian bersumpah. Bapak sama umat, bersumpah. Bersumpah palsu, tidak sulit bagi dia. Bersumpah dengan bohong. Sebenarnya aku termasuk pemberi nasihat kepada kalian berdua. Kemudian makan Nabi Adam AS. Ya, bahkan disebutkan di ayat sebelumnya Allah SWT mengusir dia, mengusir iblis ini. Fahbid minha, keluarlah dari surga. Fahruj, keluarlah. Inna ka minas shaghirin, kau termasuk orang yang kecil, termasuk dari makhluk yang kecil, yang rendah. Kemudian iblis mengatakan, qul andirni, berilah waktu kepadaku, berilah tenggang waktu. Ila yaum yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu tenggang. Ya, oleh innaka minal mundzirin, semuanya kau termasuk yang mendapatkan waktu. Waktu tenggang. Ya, dengan waktu sampai kemudian nanti akan masuk dalam neraka. Kemudian diucapkan ini tadi. Iblis mengatakan, qul bima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim. Ini berkata iblis, bima aghwaytani, dengan sebab engkau menyesatkan aku. Ini disebutkan ba di sini adalah sababiyah. Disebutkan sebab engkau menyesatkan aku. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada iblis ini, akhirnya iblis mengucapkan kalimat ini. Bukan disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, Allah SWT mengabari setelah Allah memberikan waktu kepada iblis sampai hari dibangkitkan. Wastausana iblis bidzalik, dan iblis pun berpegang erat, ya, dengan hal tersebut. Sudah berarti diberikan waktu sampai hari kebangkitan nanti. Ya, dia memegang erat istausana. Iblis bidzalik, dengan hal itu, apabila bil mu'anadah wa tamarud, maka dia pun mengambil untuk apa? Untuk membangkang. Demikian juga tidak taat. Kemudian ucapan tadi, bima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Kama aghwaytani, sebagaimana engkau menyesatkan aku akan sesatkan dia juga. Sebagaimana engkau menyesatkan aku, maka aku akan menyesatkan mereka juga. Soalnya menabas, kama adalah tani, sebagaimana engkau menyesatkan aku. Laqudanna lahum siratal mustaqim, tafsirnya siratal mustaqim di sini adalah tariqal haq, jalan kepada kebenaran. wasabilan najah, dan jalan untuk mendapatkan keselamatan. Walau dilanahum anha, ya, yang bisa ditulis bahwa ucapan iblis ini untuk menghalangi Bani Adam dari jalan Allah SWT yang lurus itu adalah apa? Untuk disatakan kepada apa? Disatakan kepada walau dilanahum anha li ala yabudunak, yakni aku akan sesatkan mereka ini agar tidak menyembah engkau. Ini bentuk pesertanya adalah itu, untuk tidak menyembah Allah SWT. Walau yuahidukat, walau wahidunak, ya, demikian juga tidak mau selangkau wahidukat, untuk agar mereka tidak menyembah engkau, demikian juga tidak mengasarkan beribadah kepadamu. Bisa bagi idralika iyanya, yang sebab engkau menyesatkan aku. Demikian. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, beliau menyebutkan apa yang dibawakan oleh Ibnu Al-Khawi, demikian juga Hakam bin Udbah, Hakam bin Utaibah, Wasudi, wa Ibnu Jarir, ucapan Ibnu Jarir, dan kebanyakan bahwa Ibnu Katsir itu mengambil dari ucapan Ibnu Jarir di dalam tafsir Ibnu Jarir. Maka di sini beliau menyebutkan Ibnu Katsir, ya, dari sebagian ulama yang menafsirkan makna menyesatkan di sebelah kanan, demikian juga sebelah kiri, demikian juga di depan, demikian juga di belakang di sini. Illa annahum qalu, sungguhnya mereka mengatakan, min baini aydihim, ya, di depan mereka ad-dunia, yakni dunia akan digoda dari sisi dunia. Sebagian demikian berpendapat. Ibnu Jarir mengatakan demikian, beliau memilih demikian. Ini tafsir dari para ulama yang menyebutkan bahwa syaitan akan menyesatkan Bani Adam, ya, di sebelah depan mereka adalah dunia. Wa min khalfihim al-akhirah, sebelah belakang mereka akhirat. Ya. Jadi sebelah depan dunia, dia sia-sia dengan kehidupan dunia, tertipu dengan dunia, sibuk dengan dunia, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan hidup dia itu adalah dunia. Wa min khalfihim, di belakang mereka itu akhirat. Yani tidak mengimani adanya akhirat atau lemah dalam keimanan mereka terhadap akhirat. Demikian sebutnya. Bahkan Mujahid mengatakan min baini aydihim wa an aymanihim, yakni min haitsu yubsirun, yang mereka bisa lihat. Di depan dan sebelah kanan itu yang mereka bisa lihat. Wa min qalbihim wa an syamaihim, di belakang dan sebelah kiri, haitsu la yubsirun, dari sisi yang mereka tidak bisa lihat. Itu. Wa akhbar Ibnu Jarir mujarrim ilaih anna al-murad jami' tariqil khair, semua. Ya, maksudnya Ibnu Jarir boleh mengatakan yaitu semua jalan kepada kebaikan. Puasa demikian juga jalan kejelekan. Fal khair yasudduhum an, jalan kebaikan dihalangi oleh iblis untuk Bani Adam itu mendapatkannya. Wa syar yuhabbibuhum lahu, kejelekan dibuat Bani Adam itu mencintainya. Ini. Jadi dari sini. Sebagian mengatakan yang lainnya. Kemudian disebutkan, ya, tafsir juga, walam yakul min fawqihim, Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini untuk kemudian iblis akan apa, menyesatkan dari sisi atas. Kenapa? Li'anna rahmah tanziru min fawqihim, ini Allah tidak sebutkan dari sebelah atas. Kenapa? Karena dari atas itu turun rahmat dari Allah SWT. Ya, ini kan cuma disebutkan dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan, demikian juga belakang. Kenapa tidak disebutkan di atas? Karena di ataslah itu timbul atau muncul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu aktsarahum syakirin, tidak akan kau dapati kebanyakan mereka itu dalam keadaan bersyukur, ini muwahhidin, dalam keadaan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis mengatakan engkau akan mendapati mereka itu dalam keadaan syirik. Kemudian berkasih menyebutkan hadis yang sahih, termasuk doa yang dibimbingkan kita, ya, Nabi membimbingkan kepada kita doa ini. Sebagaimana Imam Ahmad hadis ini, demikian juga Al-Bazzar. Saya mungkin menyebutkan hadis ini disebutkan dalam Sahih Musnad. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sebagaimana Imam Abu Dawud, demikian juga yang lainnya, Imam Nasa'i. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang pun boleh mengatakan, lam yakun Rasulullah SAW yatlu haula'i da'awat hina yusbih wa hina yamsi. Jadi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini. Lam yakun Rasulullah SAW yada haulai da'wat. Tidaklah Nabi SAW, Rasulullah SAW itu meninggalkan doa-doa ini. Ketika di pagi hari demikian juga di sore hari. Ini doa yang tadi kita baca. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Dulu ketika kita di kampung oleh orang Syiah, ketika di Yaman dulu, sering dulu membaca doa ini ketika kolom. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguh aku minta kepada Engkau keselamatan, al-afiyah, kesehatan di dunia demikian juga di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau keselamatan, minta al-afwa, ampunan, wal afiyah, keselamatan fi dini, di dalam agamaku, wa dunyaya, demikian juga duniaku, wa ahli wa mali, demikian juga keluargaku dan hartaku. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku, kejelekan-kejelekanku. Wa amin rawati, berikanlah keamanan di dalam hatiku. Dulu dalam badan rasa takut, ya, diserang oleh orang Syiah dengan berbagai senjata waktu itu. Allahumma dambir Syiah. Ini doa dari Nabi SAW membimbingkan untuk diberikan kita keamanan. Wa amin rawati, berikanlah keamanan kepada hatiku. Allahumma afadni min baini yadai. Ya Allah, jagalah aku di depanku. Min baini yadi wa min khalfi. Demikian juga dari belakangku. Ya, minta perlindungan agar Allah SWT memberikan penjagaan kepada kita. Min baini yadi ya daya, di depanku, wa min khalfi, demikian juga di belakangku, wa an yamini, demikian juga di sebelah kananku, wa an shimali, di sebelah kiriku, wa min fawqi, demikian juga di atasku, wa udhu bi adamatika, dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, yang dengan keagungan Allah SWT, an akhtala min tahti, untuk aku di yakni dikhianati, demikian juga dihancurkan di dari bawahku. Demikian juga. Ini minta kepada Allah SWT perlindungan. Ini doa yang Nabi SAW diberikan. Maka demikian, mereka dari musuh-musuh para nabi mengikuti jejaknya iblis ini, yang telah dia itu berkeinginan untuk menyesatkan Bani Adam, menghalangi dari kebenaran, baik sebelah kanan, demikian juga sebelah kiri, demikian juga depan, demikian juga di belakang mereka. Kemudian beliau mengatakan, walakin, akan tetapi, idza aqbalta ala Allah, kalau engkau menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah kita tadi menyebutkan ucapan beliau bahwa di situ ada syaitan yang menghalangi dari kebenaran, demikian juga wajib untuk kita mempelajari agama dengan yang disebutkan insyaallah zaman ini poin. Setelah menyebutkan demikian, kemudian semuanya beliau, walakin idza aqbalta ala Allah, akan tapi kalau engkau menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasghaita ila hujajillah, demikian juga engkau perhatikan, benar-benar mendengar, mengarahkan hatimu, demikian juga pandanganmu kepada hujajillah, kepada hujjah, yakni dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bayyinatihi, demikian juga kepada penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala takhaf wa la tahzan, maka jangan kau merasa takut, demikian juga jangan kau merasa bersedih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan semua di sini di surat An-Nisa ayat yang ke-76, inna kaida syaitani kana dhaifa, sungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah, tidak perlu takut. Walaupun di situ banyak musuh-musuh, ya, dari dakwah, demikian juga musuh-musuh dari para nabi. Banyak di situ setan-setan yang menghalangi dari jalan kebenaran. Tidak perlu takut. Sungguh itu setan itu adalah lemah. Sebutkan di menurut Yunus Allah Ta'ala, ya, tentang kewajiban kita untuk belajar agama Allah SWT menghadapi mereka orang-orang kafir, demikian juga orang-orang munafik, demikian juga untuk menghadapi syaitan, demikian juga hawa nafsu pada diri sendiri. Ya, sebutkan di sini oleh beliau. Bisa dilmahan. Jadi yang ketiga saya sebutkan di sini tentang martabat-martabat ketika seseorang itu berjihad. Bisa nanti akan disebutkan bahwa jihad itu bisa berupa jihad dengan ini musuh orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Di sini boleh disebutkan bahwa maratib atau derajat dari jihad itu ada empat. Ya, mungkin bisa ditulis di sini. Disebutkan pasal bi maratibin jihad, martabat jihad. Idza urifa hadza, apabila diketahui, fal jihad arba'u maratib. Jihad itu ada empat martabat, empat tingkatan. Yang kita pahami kadang kan jihad menghadapi orang-orang kafir. Bahkan yang kita bahas dalam kasus syubhat ini adalah jihad menghadapi orang-orang musyrik, menghadapi orang-orang munafik atau orang-orang yang dalam keadaan mempunyai kerancuan. Ya, jihad yang dimaksud dalam buku ini adalah jihad menghadapi pemikiran-pemikiran yang sesat, yang mereka itu terjatuh kepada kesyirikan dengan dalil ataupun mungkin pendapat yang itu salah. Dan itu adalah menghadapi mereka termasuk jihad menghadapi orang-orang munafik atau semisal itu. Beliau menyebutkan jihad ada empat derajat, empat martabat. Pertama, jihadun nafs, jihad menghadapi diri dia, menghadapi hawa nafsu dia. Yang kedua, jihadun syaitan, jihad menghadapi syaitan. Kemudian yang ketiga, jihadun kufar, jihad menghadapi orang kafir. Kemudian yang keempat, jihadun munafikin, jihad menghadapi orang munafik. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa jihad menghadapi orang munafikin yang paling berat dan paling besar pahala yang disebutkan demikian. Kalau kita tahu jihad menghadapi orang kafir, kalau dia itu terbunuh, maka itu keadaan yang paling mulia. Ada orang-orang mati syahid, keadaan yang mulia. Dan di atas mereka, di atas orang mati syahid adalah orang-orang siddiqin. Masuk di situ para nabi, berarti paling tinggi para nabi, kemudian siddiqin. Masuk di situ ini para pewaris para nabi, demikian juga orang-orang yang jujur. Jadi sebenarnya beliau di sini jihad ada empat tingkatan, ya, martabat menghadapi diri sendiri, hawa nafsu, demikian juga syaitan, yang kedua, yang ketiga orang kafir, yang keempat munafik. Jihad menghadapi diri sendiri itu ada empat juga, empat tingkatan juga. Fajihadun nafs arba'u maratib aidon. Jihad menghadapi hawa nafsu itu ada empat martabat juga. Apa saja? Ini yang pertama, yang tadi kita singgung. Ihdaha yang pertama adalah ayujahidaha ala ta'allumi huda, menjihati diri sendiri untuk mempelajari petunjuk. Butuh berjihad. Kadang-kadang orang mau belajar saja tidak diperbolehkan oleh keluarganya, apalagi untuk mempelajari yang lebih mendetail lagi. Ya, sebagian mereka mengatakan cukup tentang bagaimana sholat, ya, demikian juga mungkin berkaitan dengan diri dia, yaitu memang fardu ain yang berkaitan dengan diri dia. Ya, ya, ini sebagian mencukupi itu, tidak perlu yang lainnya, ilmu alam dan sebagainya yang keutamanya sangat besar sekali. Ya, kadang-kadang orang punya semangat, diri dia sudah bisa dengan izin Allah SWT untuk kemudian bersungguh-sungguh mencari ilmu, tapi apa, dihalangi dari sisi yang lain, dari keluarga atau mungkin dari masyarakat atau yang selainnya. Oleh karena itu butuh untuk berjihad. Ayu jahidah ala ta'alumil huda. Berjihad terhadap dirinya itu agar bisa untuk ta'alum, mempelajari petunjuk. Wadinil haq, demikian juga mempelajari agama yang benar. Alatila falah lahat, tidak ada kebahagiaan, ya, padanya itu. Demikian juga sa'adah, tidak ada keberuntungan, tidak ada kebahagiaan. Illa bihi, kecuali dengan petunjuk tersebut. Wa mata fataha, selama hilang petunjuk pada diri dia itu, tidak tahu agama, ya, tidak mengetahui ilmunya, syakiyat bidarain, maka dia celaka baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi yang pertama adalah berjihad untuk mempelajari agama, melawan dirinya itu, dipaksa untuk terus belajar, untuk kemudian dalam badan zuhud demikian juga qanaah menghadapi kehidupan dunia. Bisikan kadang itu, jadi orang biasa saja, tidak perlu berdandan dalam masalah agama, ya untuk apa mencari kesenangan dunia, demikian juga mungkin kelebihan dalam hal dunia. Akhirnya itu tadi, tersingkir dia dari orang-orang yang belajari agama, orang-orang yang benar-benar telah berusaha untuk mewakafkan waktunya itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang juga muncul, dia diberikan kemudahan untuk belajar, kemudian muncul di situ niat yang jelek, kita mendapatkan kehidupan dunia. Ini dari sisi-sisi itu syaitan berusaha untuk apa? Menyesatkan Bani Adam. Kemudian asalnya yang kedua, ayyu jahidah 'alal amal, berjihad untuk beramal. Ya, kalau cuma sekedar ilmu tanpa amal, ya, kalau tidak membaikkan dia, tidak memberikan manfaat bagi dia. Oleh karena itu setelah berilmu beramal. Sekedar ilmu saja, ya, kalau itu mungkin tidak membahayakan, itu tidak menimbulkan manfaat ilmu dia miliki. Kadang orang kan dia punya ilmu tidak beramal. Ya, hal seperti ini kan mungkin tidak apa, tidak membahayakan dia, karena dia tidak mengamalkan mungkin ilmu-ilmu yang sifatnya tidak wajib, kan gitu. Tetapi hal seperti ini berarti apa? Ilmu dia tidak bermanfaat, kan demikian. Ilam yaduruha lam yanfa'ha. Kalau tidak membahayakan dia dengan tidak ada amalan terhadap ilmu dia miliki, itu tidak memberikan manfaat ilmu dia miliki. Kalau itu ilmu yang suatu yang wajib, harus dia lakukan. Kalau kemudian tidak dia lakukan, maka dia terjatuh pada dosa. Asalisa yang ketiga adalah ayu jahidah ala da'wah ilaih, berjihad untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ya, kemungkinan juga ulama, kalau kita perhatikan di usul selasa itu, beliau mengambil manfaat. Saya mengatakan Abdul Hab, jadi bukunya Ibn Qayyim ini. Kita ketahui kan di situ, yang pertama adalah ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatun ma'rifatun dinul islam bila adillah i'lam rahimahullah lalu yajibu alina ta'alum al-baru masail wajib. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu, sungguh wajib bagi kita untuk mengetahui empat perkara. Ya, persoalan pertama itu tadi sebutkan ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian nanti sifat sabar. Jadi demikian ketiga itu adalah berdakwah. Kemudian yang keempat ayu jahidah ala sabr, berjihad untuk bersabar. Ala masyaqi dakwah ila Allah, di atas kesulitan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adal khalq, gangguan dari makhluk. Padahal kita punya ilmu, ingin melaksanakan saja disulit-sulit oleh masyarakat. Demikian. Dari bahaya makhluk, ingin menegakkan sunnah, kadang dihalang-halangi untuk menegakkan sunnah tersebut. Wa tahammal dzalika kulli lillah, demikian juga menanggung hal tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian. Jadi jihad tadi disebutkan ada empat, jihad menghadapi yakni nafs diri dia, kemudian jihad menghadapi syaitan, jihad menghadapi orang kafir, kemudian jihad menghadapi orang munafik. Jihad menghadapi diri dia empat tadi. Untuk belajar, jihad untuk belajar. Demikian juga jihad yang kedua untuk beramal, yang ketiga jihad untuk berdakwah, yang keempat jihad untuk sabar terhadap hal ini tadi. Kemudian beliau menyebutkan kalau seorang sempurna empat perkara ini, ya, seorang minar rubaniyin, maka termasuk dari orang-orang rubaniyin. Fa'inna salaf mujmi'un, semuanya salaf itu sepakat. Ala annal alim la yastahiq an yusamma rubaniyan, semuanya orang yang alim itu tidak berhak diberi nama rubaniyin. Hatta ya'rifal haq, sampai dia mengetahui kebenaran. Wa ya'mal bihi, dan beramal. Wa yu'allimah, demikian juga mengajarkannya. Demikian. Kemudian beliau mengatakan kalau seorang berilmu kemudian beramal kemudian mengajarkan, pada kayut adiman bima laquti samawat, masyaallah. Seorang yang dia itu berilmu, beramal kemudian mengajarkan, maka demikian itu yud'a adiman, maka dia dipanggil dalam keadaan adiman, dalam keadaan mulia, bima laquti samawat, di kerajaan langit-langit ini. Kemudian beliau menyebutkan juga jihad menghadapi syaitan. Ya, derajat jihad yang kedua kan derajat menghadapi syaitan. Beliau menyebutkan Ya, di situ ada dua martabat. Jihad menghadapi syaitan ada dua martabat. Yang pertama adalah jihadnya jihaduhu ala dafi ma yulqa ila al-ab minasyubuhat wa syukuk al-qadiyah bil iman. Jihad menghadapi syaitan yang pertama adalah jihad menghadapi syaitan dari syubhat dalam hal keimanan. Ya, jadi jihad menghadapi syaitan yang pertama adalah menghadapi syubhatnya, syubhat syaitan, kerancuan dalam hal keimanan. Yang kedua adalah jihad menghadapi syaitan dari siapa? Irodat fasidah wa syahwat. Menghadapi syaitan dari sisi syahwat, hawa nafsu. Kalau tadi dari syubhat, kerancuan pemikiran, kalau ini yang kedua adalah dari apa? Keinginan-keinginan jelek, syahwat dunia, ya, syahwat kemaksiatan, zina dan sebagainya. Kemudian disebutkan oleh beliau bahwa yang pertama tadi jihad menghadapi syubhat itu dihadapi dengan yakin. Sedangkan jihad menghadapi syahwat itu menghadapi dengan sabar. Ya, paham? Jadi jihad menghadapi syaitan berupa syahwat dengan apa? Dengan keyakinan. Sedangkan jihad yang kedua menghadapi syaitan yaitu dari syahwat itu dengan kesabaran. Syubhat dengan keyakinan, syahwat dengan kesabaran. Dalilnya apa? Dalilnya itu pernah kita sebutkan surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka para pemimpin memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Ya, semuanya beliau mengatakan bahwa kepemimpinan dalam hal agama itu tidak didapat kecuali dengan kesabaran dan keyakinan. Ya, beliau mengatakan demikian. Fa akhbara anna imam imam matadin. Allah mengabarkan bahwa kepemimpinan dalam hal agama itu innamatunal, semuanya bisa didapat bisabar wa yakin, dengan kesabaran dan yakin. Dan banyak orang punya ilmu, ya, terjungkal dengan sebab apa? Dengan sebab syahwat dari sisi dunia, tidak sabar dengan kemiskinan, akhirnya dipanggil oleh roja, orang-orang roja TV ini dan TV itu yang dulu dia bilang tidak boleh TV ini masuk video, masuk YouTube, supaya muatan karena anaknya banyak, ya. Akhirnya apa? Tidak ikut. Karena orang-orang roja itu orang Islam. Yang dulu pernah di Yaman. Dulu saya mobil. Demikian saya keras dalam hal gambar, TV dan sebagainya. Sekarang teman-teman kita dulu. Yang kita dulu berbicara dengan mereka, bercengkrama itu. Ya, dapat kabar mereka sudah ada yang di TV-TV orang Islam. Dengan orang-orang roja. Yang dulu disebut orang-orang Suriah. Seluruhin itu. Ini kumannya. Ya sudah, mereka mendapatkan harta. Terjungkal dari sisi apa? Dari sisi dunia. Allah Ustaz. Demikian juga butuh keyakinan itu. Menghadapi syubhat, kerancuan-kerancuan. Ya. Jadi kalau kadang seseorang itu terjungkal dalam hal, terjatuh, tergelincir dalam hal apa? Dalam hal pemikiran. Ya, menjadi pemikiran-pemikiran manhaj afiyah yang luas, ya, manhaj yang luas, tidak ada di situ yang ma'ruf yang munkar atau kurang dalam hal itu, muncul dari itu tadi kerancuan yang ada pada keyakinan dia itu, ditambah lagi syubhat. Oleh karena itu sering kita sebutkan apa yang disebut oleh Imam Ibnu Abi Is di yang secara kita tahu, ya, bahwa asal dari kesalahan itu adalah apa? Dari syubhat. Tambah rusak lagi kalau di situ ada apa? Ada irodah su irodah suul qasad, ditambah di situ maksud yang jelek, maksud dunia. Ya, sudah semakin jauh dari benar. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan jihad menghadapi orang kafir demikian juga orang munafik. Itu dengan apa? Dengan hati, demikian bil qalb wa lisan, demikian juga lisan wal mal wa nafs. Dengan harta demikian juga dengan jiwa. Dan jihad kafir menghadapi orang kafir itu lebih khusus dengan apa? Dengan menggunakan tangan. Dan jihad menghadapi orang munafik itu lebih khusus dengan menggunakan lisan. Itu. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, setelah tadi kita sebutkan tentang derajat-derajat yakni jihad. Wal ami minal wahidin, dan orang awam. Ami itu orang awam, orang biasa, tidak terlalu berdalam-dalam dalam masalah agama. Sholat, zakat, kemudian puasa ketika bulan Ramadan, kemudian juga melakukan amalan-amalan soleh, masya Allah, kemudian dia menjauhi kesyirikan, walaupun tidak terlalu banyak ilmu yang dia ketahui. Orang awam. Wal ami minal muwahhidin, orang awam, orang biasa. Dari orang-orang muwahhidin, orang-orang umum, yaghlibu al-alf, mengalahkan 1000 min ulama haula'il musyrikin, dari ulama orang-orang musyrik ini. Orang awam yang di muwahhidin itu bisa mengalahkan 1000 ulama ya dari orang-orang musyrik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di surat As-Saffat ayat yang ke-113, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguhnya pasukan kami untuk mereka itu al-ghalibun, kemenangan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajudullah humul ghalibun bil hujjah wal lisan, maka pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala mereka menang dengan hujjah ya, dengan yakni dalil-dalil wal lisan, demikian juga ucapan mereka. Kama annahum al-ghalibun bisayf wasinan, sebagaimana mereka ini pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menang dengan apa? Dengan sayf, dengan pedang, demikian juga sinan, dengan tombak. Mereka menang dengan pedang, demikian juga dengan tombak itu. Ini mereka menang dari berbagai sisi, dalam hal dalil-dalil, demikian juga bantahan-bantahan, mereka mampu mengalahkan orang-orang musyrik ini. Demikian juga dalam hal kekuatan. Wa innamal khauf 'alal wahid, dan sungguhnya yang ditakutkan untuk seorang wahid itu apa? Alladhi yasluku thariq, yang dia itu menempuh jalan, wa laysa mausilah, dan dia tidak punya senjata. Dia hidup di dunia, apalagi sekitar mereka orang-orang yang tawasulan ya, demikian juga mungkin ya melakukan syafaat-syafaat syirkiyah dan sebagainya. Maka seperti ini sangat ditakutkan kemudian bersama dengan mereka. Jadi yang ditakutkan di sini adalah seorang muwahhid yang dia itu menempuh jalan ketika di dunia ini, kemudian dia tidak punya senjata, tidak punya ilmu ya, untuk menghadapi mereka, syubhat-syubhat mereka. Seperti umpamanya, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Allah, ya Rabbi bil Mustafa, dengan al Mustafa. Ini syafaat dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan jah kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini adalah tidak boleh. Ya, ini adalah syafaat yang tidak datang dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian tawasul, ya tawasul yang kita ketahui dengan amalan soleh, demikian juga dengan doa orang yang soleh, atau dengan tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak termasuk dari itu. Termasuk tawasul yang bid'ah. Tawasul dengan apa? Dengan jah kehormatan Allah, kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi bil Mustafa balik maqasid, dan anak-anak kecil mereka diajar ini. Ya Allah, dengan aku bertawasul dengan Al-Mustafa, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah maksud-maksud kami. Akhirnya itu mereka yang mereka temui. Dan udul atau berpaling dari tawasul yang boleh. Jarang mereka kemudian ya Rahman, ya Rahim, balik maqasidana, atau meminta tawasul dengan amalan soleh dia lakukan, sebagaimana tiga orang yang masuk dalam goa kemudian keluar dengan tawasul dengan amalan soleh mereka, atau berdoa dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup, sebagaimana Umar Radhiyallahu anhu meminta kepada Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar berdoa ketika sholat istisqa itu. Demikian juga dilakukan oleh Muawiyah dan sebagainya, dengan doa orang-orang soleh. Akhirnya mereka malah meninggalkan itu. Dan kemudian apa? Malah anehnya itu yang mereka sering lakukan malah tawasulnya dengan hal ini tadi. Ya, yang asalnya itu tiga tadi, akhirnya mereka malah tawasul dengan apa? Ya Rabbi bil Mustafa, bayangkan. Ini tidak ada di situ kemudian seorang melakukan bid'ah kecuali apa? Meninggalkan sunnah. Apalagi dia sia-sia dengan lagu-lagu dan yang lainnya. Itu terus. Dendam. Ini kebiasaan mereka. Dendana. Akhirnya itu, lagu-lagunya itu terus. Malah tawasul sesuatu yang bukan disyariatkan oleh Nabi SAW. Ya, kenapa dia mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, balik maqasidan atau yang lain? Ya, demikian. Jadi yang ditakutkan malah apa? Yang ditakutkan seorang muwahhid yang dia itu menempuh jalan dan dia tidak mempunyai silah, tidak mempunyai senjata. Waqad manna Allahu ta'ala 'alaina bi kitabihi, dan Allah SWT telah memberikan kepada kita bi kitabihi dengan Al-Qur'an, alladzi ja'alahu tibyanan li kulli syai', yang mana Allah menjadikan Al-Qur'an itu, ya, ja'alahu, Allah menjadikan Al-Qur'an tibyanan, penjelas, li kulli syai', untuk segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmah, demikian juga petunjuk dan rahmat. Wa bushra lil muslimin, demikian juga bushra, kabar gembira untuk orang-orang yang muslim. Fala ya'ti sahib batil, tidak datang sahibu batil, tidaklah datang pemilik kebatilan bihujjatin, dengan hujah, ya, dengan dalil, illa wa fil Qur'an, kecuali dalam Al-Qur'an itu ma, yang kuduhan, yang bisa membatalkannya, wa yubayyinu butlanha, dan menjelaskan kebatilannya. Demikian, tidak ada seorang yang membawa kebatilan, ahli tawasul ini, atau yang ini ziarah-ziarah yang dia itu diharamkan ini, ya, mendatangkan hujah, kecuali apa, di situ ada bantahan mereka. Ya, tidak ada pemilik kebatilan dengan hujah illa wa fil Qur'an, kecuali di dalam Al-Qur'an itu yang kutuhal, yang bisa membatalkannya dan menjelaskan kebatilannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT menyebutkan, wala ya'tuna kum bi matsalin, dan tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau wahai Muhammad bi matsal, dengan suatu dalil, dengan suatu permisalan, menurut mereka itu adalah suatu dalil mereka, illa jinaka, kecuali kami datangkan kepada engkau wahai Muhammad bil haqqi, dengan kebenaran, wa ahsana tafsir, dan sebagus-bagus tafsir. Tidaklah mereka membawakan hujah kecuali, ya, di situ ada bantahannya. Ini hujah orang-orang musyrik, ya, kecuali di situ ada bantahannya. Oleh badan mufasirin, berkata sebagian ahli tafsir, hadil ayat, ayat ini amah, adalah umum, fi kulli hujah, di setiap hujah, ya'ti bihal lubatil, yang mendatangkan padanya lubatil, ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Jadi para ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini adalah umum sampai hari kiamat. Tidak ada orang mendatangkan di situ dalil yang seakan-akan mendukung mereka, kecuali di situ ada bantahannya dari Al-Qur'an. Oleh karena itu saya ingin mengatakan di syarah Fasuhul Batin ini beliau mengatakan, dari ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, la ya'ti mubtil, bukan di halaman 50, tidaklah datang orang yang di dalam kebatilan bihujjah, dengan suatu hujjah, ala batinihi, atas kebatilan dia, illa ma fil Qur'an, kecuali dalam Al-Qur'an itu mayubayyinu hadhil hujjah al-batilah, yang menjelaskan kebatilan ini. Kemudian beliau mengatakan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di bukunya Darut Ta'aruf Naqal wal Aql, ya, ini penghalang atau pembantah untuk orang yang mengatakan bahwa antara naqal Al-Qur'an ataupun hadis dengan akal itu terjadi ta'aruf, benturan. Tidak ada Al-Quran ataupun hadis yang sahih kemudian berbenturan dengan akal itu, tidak ada. Subhanallah, kemudian yang di situ, anahu ma min sahibi bid'ah, sesungguhnya, ya, bisa ditulis di ucapan Subhanallah, kemudian sesungguhnya tidak ada, ya, dari pemilik kebid'ahan wa batil, pemilik kebatilan, yahtajbi li batilihi, yang berdalil dengan kebatilannya itu, bisya'in minal kitab atau minas sunnah, dengan suatu dari Al-Quran ataupun sunnah as-sahihah yang sahih, illa kana dzalika dalil, kecuali dalil itu dalilan alaih, sebagai dalil atasnya, yakni sebagai bukti untuk kesalahan dia, walisa dalilan lahu, dan tidak dalil untuk dia. Jadi tidak ada seorang pemilik bid'ah atau pemilik kebatilan itu membawakan ayat Al-Quran yang dia sangka itu adalah mendukung dia, kecuali itu adalah membantah dia, mesti apapun, ya. Seperti mereka mengatakan, ya yuladina amantakullah wa abtagu ilayil wasilata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa abtagu, dan carilah kepada Allah itu wasilah, cari wasilah, apa wasilah yang bisa apapun, ya, untuk sampai dekat kepada Allah SWT. Ini berarti boleh wasilah ini dan itu, nah, Ini salah. Wasilah itu amalan soleh. Untuk mendapatkan keridhaan Allah itu wasilahnya amalan soleh. Bukan wasilah dengan pemilik kuburan itu mendoakan dia yang sudah mati itu. Tidak, bukan. Itu atau yang lain dari ayat yang lain. Ya, di sini jelas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa tidak ada pemilik batil yang ditumbangkan dalil, dia sangka itu dalil mendukung dia, kecuali itu bantahan untuk dia, mesti itu. Ya, demikian. Kemudian setelah tadi kita sebutkan bahwa penting bagi seorang itu belajar, ya, di samping disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa belajar jihad, ya, menghadapi orang-orang munafik itu adalah yang paling sulit. Boleh disebutkan di sini di halaman yang ketiga, jilid yang ketiga, di Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, "Jihadul munafikin as'abu min jihadil kufar." Jihad menghadapi orang munafik ini yang dirangkum oleh syubhat ini. Jadi syubhat-syubhat mereka yang mereka sebutkan ini, menghadapi mereka ini lebih berat, lebih berat. Kalau tidak pandai kita malah terjatuh. Oleh karena itu hati-hati ketika berdebat dengan mereka. Kalau tidak mampu tidak usah. Tadi disebutkan oleh Ibnu Sa'id di syarah beliau terhadap kasus syubhat ini. Ya, walaupun disebutkan di sini bahwa jihad menghadapi orang munafik itu jihad yang mulia. Jihadul munafikin as'abu min jihadil kufar. Jihad menghadapi orang-orang munafik itu lebih berat menghadapi orang-orang kafir. Wa huwa jihadul khawasil ummah. Dan sebenarnya dia itu adalah jihad orang-orang khusus dari umat ini. Wa warasatil rusul, dan pewaris para rasul. Ya, jihadnya orang-orang khusus, demikian juga pewaris para nabi, para rasul. Wal qa'imuna bihi afradun fil alam. Ya, qa'im yang tegak di dalam masalah ini itu adalah afrad, beberapa orang saja dari alam yang ada di dunia ini. Afradun fil alam. Wal musyarikuna fihi, demikian juga orang-orang yang melakukan musyarakah, kerjasama di dalam permasalahan ini itu sedikit juga di dunia ini. Wal mu'awinuna 'alaihi, demikian juga yang memberikan pertolongan, membantu orang-orang yang dia itu berjihad, menegakkan tauhid, dibantu, itu sedikit. Ya, demikian. Dan mungkin itu lebih bagus. Kadang-kadang orang diberikan kelapangan rezeki gini-gini malah kemudian apa? Banyak sahabat yang tidak lagi sibuk dengan yang ilmu yang dia miliki. Ya, di sini beliau menyebutkan bahwa yang tegak dalam permasalahan ini menghadapi orang-orang munafik ini, demikian juga yang melakukan yakni kerjasama dalam masalah ini dan yang membantunya itu sedikit, membantu mereka, berikan fasilitas dan sebagainya itu sedikit. Baikanuhum alqalul adadan, walaupun mereka ini sedikit jumlahnya, fahum al-a'dhamun indallah qadran, mereka adalah a'dham yang paling agung, yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kadarnya. Walaupun jumlahnya mereka sedikit, ya, sampai yakni Imam Asy-Syaukani menyebutkan yakni sa'lu wa ayyuhas sa'lu, ya, orang-orang miskin, ya, dari orang-orang yang bawa agama ini. Itu bersabar. Walaupun mereka jumlahnya sedikit, ya, indallah, ya, walaupun jumlah mereka itu sedikit, fahum al-a'dhamun indallah, mereka adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kadarnya. Demikian. Dan juga oleh selesai ini beliau mengatakan ini yang penting juga, ya, walakin beliau mengatakan hauna amrun yajibu tafattul. Di sini ada perkara yang hendaknya seorang itu cerdas pandai. Apa itu? Wa huwa annahu la yanbaghi lil insan, sungguhnya tidak pantas bagi seorang itu ayat qula bi mujadalah ahad illa ba'da ayarifa hujjatah. Tidaklah seorang itu membuka pintu untuk berjidal, berdebat, berdakwah dengan apa? Perdebatan. Karena Allah menyebutkan dalam surat An-Nahl, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tikir derajat ketika berdakwah. Dakwahlah kalian, ya, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Kemudian mau'idatul hasanah, dengan apa? Nasihat yang bagus. Kemudian yang ketiga, kalau ada disubat pada diri mereka itu wajadilhum. Debatlah dengan bagus. Dan perdebatan ini boleh mengatakan seseorang, ya, hendaknya ketika dia ingin melakukan perdebatan dengan seseorang ila ba'da ya'rif hujjatahu, setelah dia mengetahui dalilnya, dalil musuhnya itu. wa yakunu musta'idan lidahriha, dan sudah siap untuk menghadapinya. Wal jawab anha, demikian juga menjawabnya. Ya. Kenapa? Karena kalau dia masuk dalam masalah ini fi ghairi ma'rifah, tidak memiliki keahlian, syarat al-aqibah alaih, menjadi kekalahan itu untuk dia. Hati-hati, kalau tidak perlu, tidak usah. Bahkan tidak perlu, kalau mungkin ya ini takut kita terjatuh kepada syubhat dan sebagainya, tinggalkan perdebatan ini. Ya, demikian. Oleh karena itu, kalau kemudian tidak mampu, tidak perlu kemudian berdakwah dari sisi ini, berdebat yang dia itu nanti kemudian tidak mampu menghadap Allah. Ya, demikian. Maka di sini beliau menyebutkan bahwa mereka orang-orang ya musuh-musuh para nabi itu, ada di antara mereka itu ahli fasohah, demikian yang mempunyai kepandaian berbicara, demikian juga mempunyai ilmu. Tetapi tadi beliau sebutkan bahwa jundullahumul ghalibun, pasukan Allah SWT maka mereka yang menang. Menang dalam hal hujah, demikian juga menang dalam hal saif wa sinan, ya, dalam hal pedang, demikian juga tombak. Dan yang ditakutkan itu adalah tadi, seorang yang dihitung wahid tapi tidak mempunyai ilmu ketika dia itu menempuh jalan. Oleh karena itu perlu untuk dia itu belajar bagaimana tadi disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.